Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Siapa yang mau tasmih hadisnya? قالت عائشة فقال فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال إنما ذلك الأرض ولكن من نوفق الحساب يحلف. طيب terus sudah hadis Aisyatu atau Aisyah radhiyallahu taala anha yang semalam, faedah yang diambil darinya apa saja diantaranya? Luqman. Baik. Bolehnya diskusi secara ilmiah. Terus ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tentang timbangan timbangan antum. Memahami dan menghafal. Antum. Suami menjadi istri. Nah, jadi taan. Nah, pentingnya taan ini ketika mendengarkan suatu kabar. Berukman, tidak ada ya. Abus, ayah abus anda. Alfat. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babu li balighi al-ilma ashahidu al-ghaiba. Qalahu Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma an nabiyyu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Bab menyampaikan ilmu orang yang menghadiri kepada yang tidak hadir, yaitu orang yang hadir mendengarkan ilmu menyampaikan kepada yang tidak mendengarnya. Waalaikumsalam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan hadis itu, mengatakannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد رحمه الله وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغدا من يوم الفتح سمعته أذني ووعاه قلبي وأبصرته عيني حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح يا أبا شريح إن مكة لا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة berkata Imam Ibnu Qayyim Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Layth. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Said dari Abi Shuraih. Bahasanya beliau mengatakan kepada Amr bin Said. Yang mana Amr bin Said adalah Amir yang mengutus pasukan ke Mekah. Tujuannya mengutus pasukan ke Mekah ini tujuannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, tujuannya untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Naam. Siapa Abdullah bin Zubair? Sahabat atau tabi'in? Atau tabi'ut tabi'in? Misak. Saya nak tanya dia dan siapa? Dia tabi'in, sahabat atau tabi'ut tabi'in? Bukan? Yakin? Yakin? Lokman? Yakin? Abdullah, ayah Abu Abdullah, sahabat, yakin? Anjali? Tapi yakin Abu Bay? Ya, sahabat bersama itu di kalangan Islam. Jam bersama itu. Aisyah, Abdullah bin Zubair. Tapi antum tabiin. Ustaz, tadi antum mengatakan apa? Tabiin atau sahabat? Apa? Sahabat apa tabiin? Sahabat. Sahabat. Enam sahabat. Sahabat ya sahabat. Sahabat radhiyallahu ta'ala. Baik, di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia mengutus pasukan ke Mekah untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Karena Abdullah bin Zubair tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Zubair, berlindung di Haram, Masjidil Haram. Dan Amr adalah salah satu wali, ya kalau terbahasakan gubernur, gubernurnya Yazid di Madinah. Dan kisah ini masyhur. Ringkasannya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya Muawiyah ketika beliau menjadi khalifah, beliau berwasiat bahwasanya yang melanjutkan khalifahnya adalah anaknya Yazid. Maka manusia berbaiat kepada beliau Yazid kecuali beberapa orang. Di antaranya Husain bin Ali. Husain bin Ali, sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Husain bin Ali. Tabi'ut tabi'in. Udahlah. Ini sekarang saya tanya tadi kamu. Abdullah bin Zubair. Kan kamu nama Abdullah. Ana. Husain bin Ali, sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tabi'in. Kamu? Tabi'in. Tidak ikut-ikutan sama dia. Kamu? Sahabat. Sahabat. Sahabat. Abu Bay. Jangan terpengaruh dengan jawaban yang pertama. Santai saja ini. Bimbang. Manzilah baina manzilatain. Tuh. Yakin? Seribu apa seratus? Hah? Tak. Tentu? Sahabat. Maaf? Hah? Assalamualaikum. Sahabat, sahabat. Cucu beliau, sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, kembaran ini Hasan dan Husain. Nah, Husain bin Ali. Husain bin Ali bin Abi Thalib, Husain dan Hasan, kembar. Hah? Hasan dan Husain, Pak? Kembar. Setahu saya kembar, mungkin saya salah. Ada yang tahu? Kembar. Setahu saya kembar. Wa Ibnu Zubair, ya, semua manusia berbaiat kepada beliau kecuali dua orang. Husain dan Ibnu Zubair, sahabat. Baik ya. Kenapa? Illa Husain bin Ali. Enggak, maksudnya Husain ini saudaranya Hasan. Maksudnya begitu. Hasan bin Ali. Naam, baik ya. Dan Ibnu Zubair. Baik. Ibnu Zubair. Baik, ini ya. Nah, sini disebutkan adapun Ibnu Abu Bakar, beliau meninggal sebelum meninggalnya Muawiyah. Adapun Ibnu Umar, beliau berbaiat kepada Yazid setelah meninggalnya bapak beliau. Adapun Ibnu Husain bin Ali, beliau berjalan ke negeri Kufah. Naam. Al-Kufah meminta kepada beliau untuk beliau diberbaiat. Naam. Sehingga itulah menjadi sebab beliau dibunuh. Adapun Ibnu Zubair, maka beliau berlindung di negeri di Masjidil Haram. Baik. Kemudian berakhir perkara tersebut bahwa penduduk Madinah bersepakat untuk mencabut kekhalifahan Yazid karena mereka ingin membunuh sahabat. Dia ingin membunuh seorang sahabat yaitu Ibnu Zubair. Baik. Apa? Ingin. Nah, ingin memeranginya yaitu ingin membunuhnya. Kami tidak mau berbaiat. Hasil ini sejarah. Maka Abu Surayh mengatakan kepada Amr bin Said, yang mana Amr ini mengutus pasukan ke negeri ke Masjidil Haram yaitu ke Masjidil Haram. Ia izinkan kepadaku wahai Amir untuk aku menceritakan kepada engkau suatu perkara, suatu perkataan yang mana Nabi SAW berdiri berkhutbah hari kedua ketika Fathul Mekah. Fathul Mekah tahun berapa? Sepuluh Hijriah. Naam. Fathul Mekah 9. Siapa yang tahu Fathul Mekah tahun Habib? Fathul Mekah tahun berapa? 8 atau 10? Lapan diri ya, Alfa 8. Ada 99? Taib, tahun 8 Hijriah. Haji disyariatkan tahun berapa? Baitul Haram berhaji tahun berapa? Kita sudah belajar ini di bab fikih. Sudah dapat? Nah, tahun 9, setahun setelahnya, setelah Fathul Mekah. Baik. Maka kata Amr bin Said, izinkan aku wahai Amir untuk aku mengabarkan kepada engkau suatu perkataan yang Rasul SAW berdiri khutbah di hari kedua setelah Fathul Mekah. Disebutkan Al-Ghadi itu dia maksudnya beliau berkhutbah fil yawm tsani min Fathul Mekah, di hari yang kedua setelah Fathul Mekah. Jadi Fathul Mekah misalnya kemarin, maka beliau berkhutbah setelah ini, hari ini. Baik. Kedua telingaku mendengar perkataan beliau dan hatiku masih menyimpan apa yang beliau katakan, dan kedua mataku memandang ketika beliau berbicara dengan perkataan tersebut. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Mekah Allah mengharamkannya. Walaupun manusia tidak mengharamkan Mekah tersebut. Nah, yaitu manusia tidak memuliakan, Allah memuliakan. Haram di sini itu memuliakan ya. Allah, sesungguhnya Mekah Allah memuliakannya walaupun manusia tidak memuliakannya. Wafek. Nanti kita sebutkan bagaimana bentuknya manusia tidak memuliakan ini. Maka tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk mereka menumpahkan darah di Mekah dan mencabut pohon di Mekah. Naam. Maka apabila ada seseorang yang mencari keringanan untuk memerangi penduduk Mekah, orang yang ada dalam Mekah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk memerangi di negeri Mekah, tadi saya sebutkan, maka kalian jawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi tersebut, namun kalian tidak. Ini khusus bagi Rasul. Dan hanyalah diizinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu saat saja dari waktu siang. Ada mengatakan satu saat ini satu jam. Kemudian setelah itu kembali Allah mengharamkan untuk tidak membunuh atau berperang di dalamnya. Naam ya. Diharamkannya pada hari ini sebagaimana diharamkannya kemarin. Maka yang mendengar, yang hadir, sampaikan kepada yang tidak hadir. Ditanyakan kepada Abi Syuraih, apa yang dikatakan Amr? Apa yang dikatakan Amr? Maka Abu Surai menjawab, saya lebih tahu daripada engkau wahai Abu Surai. Sesungguhnya Mekah tidak terlindungi bagi orang yang bermaksiat, dan wala farran innamaka la tu'idu asyan, tidak terlindungi bagi orang yang melakukan kemaksiatan, wala farran bidamin, di sini disebutkan la tu'idu ai, Mekah itu tidak melindungi orang yang berbuat maksiat untuk ditegakkan hukuman pada mereka. Wala farran, dan tidak pula orang yang berlindung ke Mekah setelah dia membunuh untuk dikisos. Jadi kalau ada orang yang membunuh masuk ke Mekah untuk dia tidak dibunuh, maka tidak berlaku hukum ini bagi dia. Tetap dikisos walaupun dia masuk dalam Masjidil Haram, walaupun dia masuk dalam Ka'bah. Wala farran bi kharbatin, dan tidak pula orang yang lari karena mencuri dia berlindung dalam Mekah atau Ka'bah, Masjidil Haram atau Ka'bah, tetap dicabut, dia pencabut, diciduk, kemudian popong tangannya. Maaf. Nah, begitu ya. Ini hadis yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita lanjutkan, ngomong-ngomong, jalan ini kalau hujan terus itu becek gitu ya, bisa enggak itu di secara solusi, mungkin belikan batu kerikil kan, atau apakah, atau kalau mau lebih afdal paving, tapi mahal itu. Apa pasenam seberat sekarang berapa itu? Baik, dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama tentunya apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Imam Al-Bukhari sebagai fikih dari penyebutan hadis tersebut, yaitu orang yang mendengarkan ilmu menyampaikan pada yang tidak dengar. Kemudian faedah berikutnya kita sebutkan dulu apa yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Dalam hadis tersebut menunjukkan tentang kemuliaan Mekah. Kemuliaan Mekah. Kemudian yang berikutnya, baik. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, yaitu mendahulukan mengucap, memuji dan menyanjung Allah ketika ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dan pada yang berikutnya, penetapan dari sifat pengkhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, penetapan sifat, adanya sifat pengkhususan, khasasiyah atau khasais atau khasiyah, sifat istimewa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengkhususan itu sifat pengistimewaan, sifat istimewa diperlakukan dengan khusus, diperlakukan dengan secara istimewa dibandingkan yang lain. Kemudian dari hadis ini pula, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sejajarnya kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hukum. Kecuali apa yang telah tetap pengkhususannya bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya, hal ini yaitu diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi di negeri Mekah, terhapus hukumnya. Tidak bersifat khusus lagi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memerangi orang yang berlindung ke Mekah, tidak khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tercabut hukumnya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar yang berikutnya, keutamaan Abi Surayh karena litiba'ihi amra an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ilmu dari beliau. Keutamaan Abi Surayh karena beliau mengikuti perintah Rasulullah SAW, ini kemuliaannya. Karena beliau mengikuti perintah Rasulullah SAW, apa itu? Untuk menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW, atau menyampaikan apa yang dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang berikutnya, Abu Surayh ini adalah seorang sahabat yang masyhur, juga Al-Khuzai, sahabat yang masyhur. Adapun Amr bin Sa'id yang tadi, Amr bin Sa'id, beliau adalah, kata Al-Hafidz, beliau adalah Ibnul Asi, namanya Ibnul Asi Ibnu Sa'id Ibnu Al-Asi bin Muawiyah Al-Qurasy Al-Muawiyah. Labas nama kita. Yang dikenal dengan Ashdaq. Pakai shin ya, bukan pakai sad. Ashdaq. Beliau bukan seorang sahabat Amr bin Sa'id. Bukan seorang sahabat. Dan bukan pula dari kalangan tabi'in Misalnya ihsan, bukan pula bagian dari tabi'in bi ihsan. Paham dari maksudnya? Paham? Apa maksudnya? Dan beliau bukan seorang tabi'in yang baik, walaupun melihat sahabat, walaupun melihat sahabat, yaitu bahwa beliau bukan bagian dari kalangan tabi'in yang bi ihsan, yang mengikuti para sahabat dengan bagus. Ya zalim, beliau seorang apa namanya? Naam. Amr bin Sa'id bukan sahabat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa laisa lahu suhbatun. Bukan sahabat. Hajjaj bin Yusuf tabi'in atau tabi'in? Tabi'in. Hajjaj bin Yusuf, masyhur ini dia namanya. Tabi'in. Hajjaj bin Yusuf tabi'in. Nah, masyhur dengan apa dia? Mursud dan kejelekan. Nah, termasuk apa ini? Tabi'in yang tidak bi-ihsan, ya tak? Karena kenapa? Membunuh sahabat ya, namanya. Tapi tabi'in. Walah, kita cukup sampai di situ. Tidak perlu perdalam. Nah, ya. Tapi para ulama khilaf loh. Para ulama itu khilaf tentang Hajjaj. Apakah dia muslim atau kafir? Nah, karena luar biasa lah, membunuh sahabat, tidak main-main. Bahkan sebutkan riwayat menggantung sahabat, ada dia gantung. Puf. Jangan kan menggantung, mencela sahabat saja tidak kabir minal kabair. Alhasil, itulah zaman fitnah. Nah, maka kita wajib menjaga diri kita masing-masing, ya ikhwah. Naam ya. Karena yang hidup saja di zaman sahabat bisa begitu loh. Melihat sahabat. Ya enggak? Di depan ada pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Siapa namanya? Anas bin Malik. Di zaman dia ada Abdullah bin Umar. Luar biasa. Tapi begitulah. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, ini ibrah bagi kita semua. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan muftara. Sungguh telah ada kisah pada kisah-kisah itu pelajaran, ibrah bagi orang yang cerdas. Dan tidaklah kisah-kisah itu dusta, dikarang-karang, nyata. Maka kita menjaga diri kita masing-masing, ya ikhwan. Karena orang yang hidup saja di zaman yang terbaik, luar biasa. Nah, masih bisa tergelincir. Apalagi di zaman kita ini. Makanya kalau ingin menghibur hati, biar kokoh dan istiqomah, para ulama menganjurkan, termasuk kami dengar langsung dari Syekh Yahya Fadhullah, banyak baca sejarah, yaitu kisah para salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Bagaimana istiqomahnya mereka, bagaimana teguh dan kokohnya mereka di atas agama ini. Nah, Al-Imam Al-Barbahari bagaimana ya ikhwan kisahnya? Ada yang tahu kisahnya Imam Al-Barbahari? Baru dengar Imam Al-Barbahari, di zamannya Ja'far Fa'ad itu masyhur itu. Karena manhad. Sampai mungkin itu. Oh, jadi semenjak tidak ketemu Pak Ade yang itu. Tidak ketemu ya. Berarti belum tahu Pak Ade bagaimana bentuknya. Nah, Ja'far Matthau yang tidak pernah ketemu. Oh, ajar. Tapi siapa yang tahu? Ah? Kenapa? Lah, bukan itu. Yaitu beliau di desanya sendiri tidak ada mengikuti. Bahkan beliau dikucilkan. Padahal dia asli situ. Dan ketika beliau meninggal tidak ada yang mengurusi di dalam rumahnya. Coba antum lihat bagaimana pertentangannya. Karena memang kitab Syarhus Sunnah itu memang tegas dan keras. Sudah pernah belajar tak? Syarhus Sunnah. Rabu Rahim. Sekarang. Baik, karena seperti memperbahar. Tapi bukan keimanannya lah. Baik. Itu Syarhus Sunnah. Ya, beliau meninggal dia. Dan ada di antara masyarakat yang penasaran. Oh. Di Danganaga, di Nongo-Nongo, di tengah-tengah terserang dia mana. Tapi meninggalnya, ada orang masyarakat itu yang penasaran. Pergi di rumahnya, karena jauh dari desa. Agak jauh. Melihat itu. Apa yang telah didalamkan? Ternyata beliau meninggal sudah. Beliau meninggal. Kemudian ternyata di dalam rumah itu banyak, penuh itu rumah dengan kain putih, orang berpakaian putih lagi mengurus jenazahnya. Siapa mereka? Allah. Kemudian dikafani, disolati. Setelah itu tidak ada mereka. Coba lihat begitu kisahnya Imam Al-Barbahar rahimahullah. Al-haqqu ma wafaqal haqqa wa in kunta hadak. Kebenaran itu apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Mungkin apa yang dialami oleh Imam Al-Barbahar sudah ada salafnya. Siapa salafnya, ikhwan? Adakah yang tahu yang bisa menyampaikan seperti apa yang saya inginkan? Hah? Abu Darda? Kenapa Abu Darda? Abu Darda apa Abu Darda? Kita punya dua-duanya. Ada Abu Darda, ada Abu Darda. Sudah antum pilih. Pilih mana? Lah, bukan itu yang saya maksudkan. Yaitu ada Nabi yang di hari kiamat tidak ada pengikutnya sama sekali. Imam Barbahar rahimahullah sendiri dari masyarakat yang banyak. Apakah beliau dalam kebatinan? Nah. Subhanallah. Walhasil itulah ya ikhwan. Maksudnya syahid dari pembahasan ini Amr bin Sa'id. Beliau seorang tabi'in namun laisa bi ihsan. Nanti kalau antum mencela tabi'in itu, nah bukan kita, antum sebutkan ya Al-Hafidz. Sebutkan kitab Al-Ilmi dan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Ilmi dalam Fathul Bari bab yuballighu ilma asy-syahid al-ghaib. Kalau masih ngeyel kasihkan kisahnya Hajjaj bin Yusuf. Ya kan? Naam. Kecuali kalau dia mengatakan Hajjaj bin Yusuf kafir. Ha. Hati-hati mengkafirkan tabi'in. Nah, begitu. Oh ya. Ini sebagai kabar, bukan bentuk pencelaan, mengabarkan biografi yang sebenarnya. Ya kan? Beda antara mentahdir dan menyebutkan biografi. Mau ya? Nah. Sikap kita sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab akhir kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, sikap Ahlu Sunnah Salafi kaum mukminin terhadap apa yang terjadi khilaf di kalangan para salaf, diam, tidak mencela mereka walaupun di antara mereka ada yang benar satu, namun semuanya benar. Yang benar satu, hanya saja yang salah ini mujtahid. Dan semua para sahabat istain. Awal. Tapi tetap saya yang benar satu. Seperti kisahnya Muawiyah dengan Ali. Siapa yang benar? Kita tetap katakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar adalah Ali. Nah. Syekhul Islam mengatakan yang benar adalah proses itu Ali bin Abi Thalib. Khilafah sebenarnya sama Ali. Tapi tidak boleh kita menutup diri, menutup lisan untuk mencela Muawiyah. Tapi tetap kita mengatakan keliru. Tapi pengantaran ini bukan menunjukkan pencelaan, tapi menyatakan yang sebenarnya. Stop sampai di situ. Tidak boleh memperdalam. Oh malu begini begini lah. Faham ya? Begitu. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bukan hanya Syekhul Islam menyatakan begitu, yang lainnya pun. Nah, supaya kita tidak itulah sifat yang adil terhadap apa yang terjadi pada zaman Ali, zaman sahabat radhiyallahu taala. Bukan hanya Ali dengan Muawiyah, hanya sahabat yang khilaf, ya kan? Seperti Aisyah dan sebagian sahabat. Aisyah ikut perang Siffin, ikut turun. Nah, namanya mana? Pokoknya fitnah luar biasa pada sana. Taib ya. Demikian maksudnya, itu terjadi fitnah itu mesti satu yang benar. Hanya kalau khusus bagi para sahabat, menahan diri dan coba mencela. Nah, taib. Gitu ya. Saya kira cukup ini, karena isanya ternyata sudah cepat ini. Taib ya. Biasanya kita 7:30, tapi karena maghribnya 6:10 ya. Nah, biasa 6:00 kan? Biasa sebelum 6:00 tuh sekarang mundur. Nah, biar kita anulah sesuai keadaan. Baik ya. Baik. Insyaallah untuk pelengkapnya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Paham ya? Kalau bisa jangan lupa ya di counteran ya, di counter ya untuk kebaikan kita bersama. Soalnya kalau insyaallah kita kumpulkan sini semoga bermanfaat. Wasiyadatu الخير في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنه سميع قريب جيب دعوات يأخذ الحاجات إنك لا تخلف المئات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.